السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita meneruskan dialog perbincangan antara penduduk surga dan penduduk neraka, tempat yang sangat jauh sekali, yang satu di A'la Illiyyi, tempat yang paling tinggi, yang satu di Asfar Sabili, tempat yang paling rendah. Entah berapa miliar kilometer jarak antara kedua tempat tersebut, tapi mereka bisa saling berbincang, bercakap-cakap. Dan kita tidak mungkin ragu dengan firman Allah ini dalam surat As-Saffat, yeah. Maka jangan pernah menggunakan akal kita yang terbatas ini ketika mengimani dalil, ketika berbicara hal yang gaib, apalagi berbicara tentang Allah. Imani seiman-imannya, terima apa adanya, buang jauh-jauh akal, logika, nurani, perasaan. Serahkan kepada Allah apapun kata Allah tentang dirinya. Aku memiliki tangan dua, aku memiliki mata, aku memiliki wajah, aku memiliki jari. Imani seiman-iman. Di sini beliau membawakan ayat ini, perbincangan antara dua orang teman, sahabat dekat, yang satu beriman, yang satu kafir, dan dua-duanya sampai di akhirat berada di tempat yang sangat berbeda. Yang satu di tempat tertinggi, yang satu di tempat terendah, dan berbincang-bincang. Saya bacakan perbincangan mereka, dua orang ini. Qala tallahi in kitta laturdi. Hampir saja, demi Allah, hampir saja engkau mengajakku sesat. Karena sebagai teman dekat, dia mengajak si muslim ini, ikuti aku menyembah berhala. Tuhan itu ada tiga, atau Tuhan itu tidak ada. Ikuti aku, ikuti aku. Ada seperti itu dikisahkan dalam Al-Quran. Hanya Allah tidak menyebut siapa nama keduanya. Terjadi zahirnya ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya sebelum ayat ini turun. Sebelum As-Saffat ini ayat 56 ya, turun. Terjadi perbincangan dua orang, entah siapa dengan siapa. Mungkin Amr bin As dengan Musailamatul Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab kan teman dekat Amr bin As. Bisa saja. Atau Khalid bin Walid dengan teman dekatnya yang musyrik sampai mati. Atau Abu Salamah atau yang lain. Sahabat yang tentu memiliki teman dekat seorang musyrik, seorang kafir. Yang ketika di dunia mereka tarik-menarik. Ada kalanya si muslim yang aktif. Istilah kita si muslimnya ini yang cerewet, ya. Masuk Islam dong. Ayo masuk Islam. Kayak begitu. Ada kalanya si muslim ini pasif, diam. Si kafirnya ini yang cerewet. Ya, masuk agama saya dong, gini begini. Ini zahirnya yang aktif, yang kafir. Gitu. Mengajak setiap hari kepada kekafiran. Sampai di akhirat, keduanya berada di tempat yang sangat berbeda. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Yang masuk surga ini mengatakan kepada teman dekatnya yang sekarang berada di neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Tallahi in kita laturdi. Demi Allah, hampir-hampir engkau mencelakakan aku, menyesatkan aku, mengajak aku sesat. Untung aku tidak ikut engkau. Bahagia sekali dia. Sebaliknya teman dekatnya ini menyesal sekali. Kenapa aku tidak ikut dia? Dan ini umum. Bisa juga antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Kan bisa saja pertemanan itu yang satu ahlu sunnah, yang satu ahlu bidah, tetapi akrab dari kecil, dekat, sama-sama jujur, sama-sama adil, sama-sama suka menolong, suka membantu, jadi akrab. Mungkin dalam satu bisnis saling amanah, tapi yang satu ahlu sunnah, yang satu ahlu bidah. Tentu saling mengajak. Yang ahlu sunnah mengajak kepada sunnah, yang ahlu bidah mengajak kepada bid'ah, walaupun dia tidak mengaku, tidak merasa bahwa itu bid'ah. Nah, sampai di akhirat kejadiannya seperti ini. Ya. Walaula ni'matu rabbi, seandainya bukan karena nikmat Tuhanku, seandainya bukan karena nikmat Allah, lakuntu minal muqtari. Tentu aku akan seperti engkau, masuk neraka, diseret ke neraka. Gitu. Berapa banyak orang yang mengikuti temannya, ya kan? Namanya teman. Kalau Allah tidak selamatkan aku, aku akan bernasib seperti engkau. Afama nahnu bimayyitin. Ini pembicaraan yang dulu. Jadi terjemahan bebasnya itu, bukankah engkau pernah berkata kepadaku bahwa apakah nanti kita akan mati? Gitu. Tidak, kita tidak akan mati. Illa mautatanal ula, kecuali mati yang awal. Artinya kalau sudah mati ya sudah. Wa ma nahnu bimu'adzabi, kita tidak akan diazab, kita tidak akan disiksa. Berarti temannya ini tidak beriman adanya hari pembalasan. Tidak ada itu. Hari kiamat dibangkitkan begini begitu, enggak ada. Itu ucapan temannya. Ya. In hadza lahu al fawzul 'adzim. Ini keberuntungan besar. Aku masuk surga sementara engkau teman dekatku masuk neraka. Biasanya teman dekat itu kan mempengaruhi. Alhamdulillah Allah tolong aku. Ini tidak berfawaid bahwa kita bebas berteman. Mau sesat, mau ahlul bidah, mau ahli maksiat, enggak apa-apa. Dekat, akrab, tidak ada fawaid seperti ini. Ini hanya satu kisah perkecualian. Umumnya sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Nah, ini perkecualian. Teman dekatnya musyrik, kafir, tapi dia tidak ikut-ikutan. Kan satu dua. Ya, umumnya akan ikut-ikutan. Maka sekali lagi, tetap kita harus menjaga pergaulan. Jangan sampai teman dekat kita ahli syirik, ahli bid'ah, ahli maksiat, musibah. Limitsli hadza falyamalil 'amilun. Untuk seperti inilah mestinya orang-orang beramal. Untuk ini nih. Jadi bukan untuk dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, masa depan, hari tua. Tidak. Itu sekilas sajalah. Sukses alhamdulillah, gagal enggak masalah. Sukses alhamdulillah. Jadi direktur, jadi menteri, jadi raja alhamdulillah. Ini enggak sukses, jadi tukang ojek, jadi tukang beca. Masalah enggak terlalu masalah. Ya, enggak terlalu masalah. Masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur nyenyak. Yang penting beriman. Yang masalah kalau gagalnya itu nanti di akhirat tidak masuk surga, malah masuk neraka. Ah, itu dia yang masalah. Adapun dunia enggak masalah. Enggak masalah sama sekali. Mendapatkan nikmat, alhamdulillah kita bersyukur. Mendapatkan musibah, kita bersabar. Apakah dua-duanya baik? Dua-duanya baik. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi merasa heran. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan diri seorang muslim. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena seluruh keadaannya selalu baik. Tidak pernah seorang muslim, seorang mukmin itu berada dalam keburukan kecuali berbuat dosa. Artinya apa? Ketika dia kaya, baik, asal bersyukur. Ketika dia miskin, baik, asal bersabar. Ketika dia sehat, baik, asal bersyukur. Ketika dia sakit, baik, asal bersabar. Dan seterusnya berbolak balik antara syukur, sabar, sabar, syukur. Selalu baik. Gimana seorang muslim akan putus asa padahal keadaannya selalu baik? Ayat selanjutnya mengkisahkan bagaimana penduduk neraka yang mereka memakan buah zakku, pohon zakku. Ini dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Aku, saya katakan, kata beliau, innan nasa sabiqan yumaruna fi mithli hadha. Manusia dulu, berarti akhirnya sebelum ayat ini turun terjadi dialog ini, terjadi perdebatan ini, terjadi saling tarik menarik. Kaifa yakunu fi a'la makanin wa yuqatibu man yanduru ilayhi wa yukallimuhu fi aswali makan. Bagaimana orang yang berada di tempat tertinggi bisa berbicara dan didengar oleh orang yang berada di tempat yang paling rendah? Walakin dhaharat al'an asya min sun'il bashar. Hari ini kita melihat ada sesuatu yang barangkali menambah keimanan kita. Bukan berarti kita lebih beriman dari para sahabat, para tabi'in, tidak. Tetapi para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in belum pernah melihat kamera, televisi, telepon, internet, dan lain-lain. Ya. Tetapi mereka tentu beriman. Orang yang berada di tempat tertinggi bisa berbicara dan didengar oleh orang yang berada di tempat terendah dengan jarak miliaran kilometer. Nah, hari ini kita menyaksikan adanya telepon, internet, televisi dan lain-lain. Kita bisa berbicara di detik yang sama dengan orang yang ada di Saudi, ada di Eropa dan seterusnya. Ini bisa, apalagi di akhirat lebih bisa lagi, tanpa alat tentu, nggak perlu pakai alat, mudah bagi Allah. Ya, ini sekali lagi bukan berarti kita lebih beriman dari para sahabat tabi'in atba'ut tabi'in. Mereka tanpa itu semua beriman. Ringan sekali bagi mereka beriman, meyakini apa adanya tentang Allah, beriman tanpa pertanyaan, tanpa pembahasan. Tidak ada pembahasan di zaman sahabat apa yang dimaksud Allah bersemayam di arsy. Tidak ada. Tidak ada sahabat yang membahas ayat ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biyadayya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Adakah sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in yang membahas ayat ini? Enggak ada. Enggak ada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Adakah para sahabat yang membahas ayat ini? Tidak ada. Was-samawati matwiyatun biyamini. Langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku, kata Allah. Adakah para sahabat tabi'in yang membahas ayat ini? Tidak ada. Artinya mereka enggak bahas karena mereka imani faham bahwa Allah memang punya tangan dua. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Maka tidak ada pembahasan. Kenapa dibahas oleh kaum falasifah, diikuti oleh kaum Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah? Karena mereka mengimani ayat tersebut tidak seperti para sahabat. Kalau para sahabat mengimani apa adanya, bersemayam ya bersemayam, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun. Kalau mereka tidak. Mereka mengimani Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mengimani. Tapi istiwa itu yang dimaksud apa? Ini dia. Ini yang beda mereka dengan para sahabat. Sahabat meyakini apa adanya, maka tidak dibahas. Istiwa itu apa? Semua orang tahu, orang Arab tahu, bahasa Arab. Istiwa itu bersemayam, berada di atas. Alal arsy istawa. Ya. Inilah keimanan para sahabat. Ma'annahu la yumkinu an nakisa ma fil akhirati ala ma fid dunya. Sementara tidak mungkin sama apa yang ada di akhirat dengan apa yang ada di dunia. Di dunia saja sanggup. Hari ini kita berbincang-bincang dengan orang yang berada di Mekah, di Madinah, bahkan melihat wajahnya. Ya. Bagaimana di surga lebih sanggup lagi, kecil sekali itu. Kita mengimani. Kemudian beliau membahas lafaz yandurun, melihat. Apa yang dilihat di sini dan melihat di sini adalah aktif, tidak pasif sebagaimana kemarin kita bahas. Seperti apa yang kita lihat di dunia ini pasif, ya. Artinya yang di depan mata kita, gitu. Di balik itu kita tidak bisa lihat, dan tidak semau kita. Ada yang bisa kita saksikan, ada yang tidak. Adapun penduduk surga dengan lafaz yang durun ini bebas, mau melihat apapun bisa, kecuali yang mereka tidak mau lihat. Apa misalnya aurat? Mereka tidak ada keinginan melihat aurat. Ya, yang tidak boleh dilihat. dan tidak ada keinginan melihat aib, karena memang tidak ada aib, dan tidak ingin mengingat-ingat aib. Tidak seperti kita di dunia ini, kita senang mengingat-ingat aib saudara kita, apalagi ketika kita benci dengan dia. Sudah berlangsung 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita masih sebut-sebut, dan ada rasa nikmat di situ membicarakan aib saudara kita, karena kita sedang benci dengan dia, karena kita sedang bersaing dengan dia, karena ada kepentingan. Penduduk surga kelak tidak ada keinginan seperti itu. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ucapannya salam. Tidak ada ucapan buruk. Berarti yanduruna ilallah, melihat Allah, karena tentu tidak ada yang tidak ingin. Apapun yang ingin dilihat oleh penduduk surga pasti terlaksana. Mungkinkah mereka tidak ingin melihat Allah? Mustahil. Sekarang pun seandainya boleh, kita ingin melihat wajah Allah, tapi kan tidak boleh. Tidak mungkin. Mustahil. Kalau ditawari, tentu kita mau. Seandainya Allah menawari kita, maukah engkau melihat wajahku? Tentu tidak ada yang menolak. Siapa yang tidak ingin melihat wajah yang teragung, termulia? Mungkinkah tidak terlaksana? Enggak mungkin. Batal ayat Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'u. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian kehendaki, pasti terlaksana. Seandainya penduduk surga ingin melihat Allah, wajah Allah, kok tidak terlaksana? Batal ayat tadi. Mustahil, ayat bohong. Ini semakin yakin kita, semakin kuat dalil bahwa Allah, wajah Allah akan bisa dilihat. وَيَنْدُرُونَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّعِيمِ, melihat apapun yang membuat nikmat. Pemandangan itu, penglihatan itu kan membuat nikmat. Berapa banyak dari kita rela mengeluarkan uang sekian juta, sekian belas juta, hanya untuk menikmati pemandangan, hanya untuk melihat sesuatu. Rela menunggu berjam-jam, rela kedinginan, hanya untuk melihat sesuatu. Ini kenikmatan mata, akan didapat oleh penduduk surga nanti. وَيَنْدُرُونَ مَا يَحْسُلُ لِأَهَلِ النَّارِ مِنَ الْعَذَابِ, termasuk melihat adab yang menimpa penduduk neraka. Ini sebagai tambahan nikmat. Dan tidak ada ngeri. Kalau sekarang kan ngeri. Ada orang lagi digebukin sambil dibakar, mau lihat enggak? Umumnya kita enggak mau. Ya, ada juga 1-2 yang penasaran ya, nonton. Umumnya kita enggak mau, ngeri kan? Adapun nanti melihat orang-orang kafir disiksa di neraka, tidak ngeri. Tidak kasihan, tidak takut, malah apa istilahnya, nyukurin. Orang nyukurin itu seneng nggak sih? Syukur lo ya, rasain. Biasanya sambil seneng kan, sambil ketawa, sambil puas kan, gitu. Berarti nikmat. Kenapa? Karena yang disiksa ini adalah musuhnya, yang membenci dia, yang mendolimi dia, yang mencaci maki dia. Hanya karena dia beriman, menyembah Allah satu-satunya, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, dicaci maki. Lalu tiba-tiba dia melihat yang dicaci maki itu disiksa habis-habisan. Apa enggak nikmat itu? Nikmat sekali. Ya. Itu makna dari wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian yang tidak warid ke neraka. setiap kalian pasti warid ke neraka. Hanya apa yang dimaksud dengan warid ini harus difahami. Bahwa warid ini bukan masuk, disiksa, tidak. Tapi melihat-lihat, menyaksikan, tambahan nikmat. Ada sedikit kemuskilan. Mungkin ya, karena beliau mengatakan idza. Idza qala qailun. Kebiasaan beliau. Jika ada yang mengatakan hadza fihi iskal, ini ada iskal, ada kemuskilan, ada masalah. Kaifa yanduruna ila ahli an-nar yankutuna 'alaihim wa yuwabbiqunahum? Apa ia mereka bisa melihat ahli neraka lalu memperbincangkan mereka, menjelek-jelekkan mereka, istilah kita tadi nyukurin? Apa iya? Jawabnya iya. Sebagai apa? Sebagai balasan. Gitu. Yang mencaci maki dulu, yang nyukurin dulu, yang jelek-jelekin dulu, siapa? Kaum musyrikin, kaum kafirin. Bukan kaum muslimin. Mana ada Rasul dan para sahabat mencemooh, mencaci maki cara ibadahnya Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak ada. Mengeledek gitu, enggak ada. Walaupun pantas sekali diledek. Yang menerangkan Al-Qur'an. Mencaci maki, ngeledek, bahasa-bahasa merendahkan tidak ada. Tidak ada. Bahasa ilmiah ada. Bedakan antara ilmiah dengan ngeledek, guyonan, merendahkan. Gitu. Yang ilmiah seperti Nabi Ibrahim, ya, kepada ayahnya Azar, kepada Namrud. Kalau dia kalian tanya nggak bisa jawab, kenapa disembah? Ini bukan meledek, ini untuk menyadarkan mereka. Ya, Allah menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Itulah Allah Tuhanku. Kalau engkau betul mengaku Tuhan, tolong terbitkan di barat, tenggelamkan di timur. Ini ngeledek? Mencemooh? Tidak, ini ilmiah. Dan ini yang mengagetkan mereka, fabuhital ladzi kafar. Kaget mereka. Terbelalak mata mereka, tersadar mereka. Sebagian mereka beriman. Gitu. Beda dengan kaum kafirin terhadap kaum muslimin. Ya, beda. Beda, mereka mencemooh kaum muslimin. Saya bacakan ayatnya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Lihat. Orang-orang yang berdosa itu, orang-orang musyrik kafir itu, terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang mukmin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, terhadap orang-orang mukmin, itu ngapain? Ngapain? Yadhhakun. Apa dhahika yadhhaku? Tertawa, mentertawakan. Beda. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam tidak mentertawakan. Bahasanya serius, ilmiah. Ya. Jika ada lalat hinggap di hidung berhala itu, sanggupkah berhala itu mengusir lalat itu? Ini ilmiah, bukan ledekan, cemoohan. Beda dengan orang-orang kafir, yadhhakun, mentertawakan. Tertawa, terbahak-bahak. Sebagaimana kaum kafirin sampai hari ini. Apa kata mereka terhadap kaum muslimin? Diledek, dicemooh. Ya memang begitulah orang kafir. Kita tidak usah membalas. Sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat tidak membalas. Ketika mereka melecehkan, mencaci maki, mencemooh dengan yadhhakun, mentertawakan. Tidak usah dibalas. Sebagian kita membalas dengan nada ledekan, enggak benar. Nabi melarang, jangan kalian caci maki Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka mencaci maki Allah, kan begitu. Maka jangan ada cacian makian. Ya. Tuhan kok tiga, bisa main karambol dong. Ah, ini kan cacian makiannya. Enggak patut kata-kata seperti itu. Ya, bahwa Tuhan tiga itu batil, tapi jangan dicaci maki. Jangan ada hinaan, cemoohan. Ya, yang ilmiah boleh. Kalau Tuhan tiga, masing-masing Tuhan tentu berkuasa, tentu masing-masing ingin punya kehendak. Apakah ketiga Tuhan sepakat menerbitkan matahari dari timur, mendengelamkan di barat? Enggak ada jaminan, karena semuanya Tuhan. Maka akan rusak alam ini, karena masing-masing mempunyai kehendak sendiri-sendiri. Nah, ini ilmiah. Jangan ada nada ledekan. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika kaum muslimin melewati orang-orang kafir, termasuk di dalamnya Yahudi, mereka mengedip-ngedipkan mata, ya, menghina, ya biasa orang lihat, ya, nah, orang sesat, nah, ya biasalah, kita juga suka begitu, ya kan? Ini hindari, jangan melecehkan orang, ledek orang, menghina orang, walaupun kafir, walaupun musyrik. Ya. Jangan ada nada hinaan. Kalau ilmiah boleh. Wa idzan qalabu ila ahlihim. Jika mereka kembali kepada keluarga mereka, sesama kafir, in qalabu fakihin, mereka senang, tertawa-tawa. Ya. Kami berolok-olok gitu. Mengolok-olok Muhammad dan teman-temannya itu. Ini sifat mereka. Sampai hari ini, orang-orang kafir, termasuk ahlul bidah hari ini, mencaci maki ahlus sunnah. Ya. Maka dua tokoh ahlul bidah, Husain al-Qarabisi dan Abu Thawr, pertama kali mendatangi rumah Imam Syafi'i, Tujuannya mau ngapain? Mau adu hujah, mau mudzakarah, mau diskusi? Tidak. Tujuannya mau mengolok-olok. Gitu. Kata Husain kepada Abu Thawr, atau mungkin terbalik, aku dengar belum lama datang di Baghdad ini, di kota kita ini, ahlul hadis, ahlus sunnah, mari kita olok-olok dia. Memang selama ini begitu. Kaum mu'tazilah ahlul kalam selalu mengolok-olok ahlus sunnah. Kurbannya siapa selama ini? Sebelum datangnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan teman-temannya masih muda waktu itu. Imam Ahmad dan teman-temannya membahas, haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini, Allah bersemayam di aras, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, malaikat maut datang kepada Nabi Musa, ditampar pipinya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, enggak akan sanggup 50 rakaat, ayo naik lagi minta keringanan, kemudian turun lagi menjadi 40, naik lagi minta. Mereka mengolok-olok kisah-kisah sahih seperti ini. Ya. Dan sepertinya Imam Ahmad tidak punya jawaban. Maka Imam Ahmad mengaku, kami rendah. Kami diolok-olok, kami dicaci maki. Siapa? Para pelajar hadis yang mengimani hadis-hadis Nabi diberolok-olok. Ya mirip sekarang barangkali. Ya. Dengan istilah Tuhannya Yahudi. Tuhannya Wahabi, ya. Antum tahu Wahabi punya Tuhan? Duduk gitu kan di aras, ungkang-ungkang kaki ditambahin sama mereka, ya. Diperolok-olok padahal kaum salaf meyakini Allah apa adanya sebagaimana apa yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah. Diolok-olok oleh mereka, oleh ahlul bidah ini. Ya. Masa Allah di atas gitu. Masa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Sepertiga malam yang mana tuh? Ya, kan setiap detik ada sepertiga malam. Allah sibuk naik turun dong. Ini kan mengolok-olok. Yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diolok-olok, apa kalau tidak mengolok-olok hadis? Dan itu yang dilakukan oleh ahlul kalam, para falsifah Mu'tazila terhadap Imam Ahmad dan teman-temannya. Sampai datang Imam Syafi'i di Baghdad. Orang yang belajar hadis di Baghdad kami kecil, diolok-olok. Sampai datang Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad. Nah, ketika datang Imam Syafi'i, ahlul hadis ini, dan hujahnya luar biasa, maka habis mereka. Habis mereka. Dari sini kita harus sadar. Ketika kita belajar sunnah, belajar hadis, pastikah kita menang berhadapan dengan ahlul bidah? Pastikah? Belum tentu. Lihat Imam Ahmad kalah kan? Imam Ahmad kalah. Imam Ahmad ngaku kami diolok-olok, kami dikucilkan, kami direndahkan oleh ahlul kalam sampai datang Imam Syafi'i. Antum kira Imam Ahmad bodoh? Antum kira Imam Ahmad enggak tahu apa-apa tentang hadis? Beliau alim, tapi tidak mentang-mentang tahu, pelajar, lalu bisa berhadapan dengan ahlul bidah. Belum tentu. Maka jangan sombong, jangan merasa besar. Saya kan ahlu sunnah, mosok debat dengan ahlu bid'ah, kalah. Enggak boleh. Imam Ahmad kalah. Sampai datang Imam Syafi'i, habis. Dua tokoh ahlul bidah ini, ahlul kalam ini, habis di hadapan Imam Syafi'i. Dari pagi menjelang siang sampai malam, sampai gelap malam. Tanya dijawab, tanya jawab, tanya jawab. Dan jawaban Imam Syafi'i selalu qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Itu jawaban beliau. Tidak ada ro'yu beliau. Dibikin kecil ini. Dua tokoh ahlul bidah ini. Dibikin kecil. Ya. Di kemudian hari, mereka berdua mengatakan, malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan bid'ah kami, syubhat kami. Taubat di hadapan Imam Syafi'i. Ya. Lalu masuk ahlus sunnah. Ya. Masuk waktu? Belum ya? Ini dia. Tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita merasa yakin, ya. Dan menarik di sini setelah Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr bertaubat di hadapan Imam Syafi'i, ahlus sunnah tentu dia tahu banyak Al-Quran, tahu hadis juga, ya kan? Taubat, Imam Ahmad tetap tidak mau duduk di majelisnya. Ini pun pelajaran bagi kita. Tidak bisa ketika ada khabar, si fulan telah rujuk, si fulan telah rujuk, lalu kita rame-rame duduk di majelisnya. Lihat Imam Ahmad tahu dua tokoh bid'ah ini sudah rujuk di hadapan Imam Syafi'i, tapi tetap Imam Ahmad mengambil langkah hati-hati. Enggak mau mengambil ilmu dari dia, tidak mau duduk di majelisnya. Ya, karena apa? Karena mencari aman. Subhat itu kan luar biasa. Ya, maka tidak boleh kita gegabah. Oh sudah rujuk, oh sudah salaf sekarang, tidak bisa. Sekali waktu biasanya akan muncul. Setelah 17 tahun enggak kelihatan karena ada sesuatu, muncul. Ini bahayanya syubhat. Nah, ketika orang-orang kafir itu menghina kaum muslimin, gantian di surga kaum muslimin menghina orang-orang kafir. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertanyaan. Bisakah syubhat itu dihilangkan? Tentu, tentu bisa. Seperti dua orang tadi kan hilang syubhatnya di hadapan Imam Syafi'i. Taubat. Tapi tidak mudah. Beda dengan syahwat. Syahwat itu kan tidak selamanya terus ada pada diri dia. Melacur, apakah setiap menit, setiap detik mereka melacur? Tidak. Pencuri, apakah setiap menit, setiap detik mereka mencuri? Tidak. Koruptor, apakah setiap menit mereka korupsi? Tidak. Tapi syubhat setiap detik, setiap menit. Apa hukum walimahan mengundang dengan surat undangan? Ini urusan dunia. Ini urusan dunia. Nunggu larangan apa nunggu perintah? Nunggu perintah apa nunggu larangan? Nah, nunggu larangan. Mana ada larangan dari Nabi, dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Itu urusan teknis saja. Di zaman Nabi tentu mengundang dengan lisan, tidak diriwayat dengan tulisan. Sekarang dengan tulisan enggak masalah. Apakah Allah suci dari segala arah? Tidak. Arah Allah itu ke atas. Apakah arah itu kotor? Maka Allah suci dari arah. Arah itu kan tidak kotor. Yang kotor itu bodoh, lupa, jahat, apalagi tidak adil, lah itu kotor. Maka Allah suci dari sifat bodoh. Allah suci dari sifat lupa. Adapun arah bukan kotor, tidak tercela. Maka Allah itu ada arahnya, arahnya ke atas. Maka ketika ada budak perempuan ditanya, aina Allah, di mana Allah berada, dia menunjuk ke atas. Nabi membenarkan. Kenapa akhir-akhir ini umat Islam banyak menerima cobaan? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Pertanyaan mengapa tidak mungkin bisa terjawab. Pertanyaan kejadian mengapa hanya Allah yang tahu. Ini kehendak Allah. Adapun dalil bahwa ujian dan cobaan, keterpurukan, kemiskinan itu ada sebabnya, iya. Tapi kan tidak per kasus. Tidak boleh kita membahas per kasus, karena ini hal gaib. Kita bahas umum. Kaum muslimin pasti akan kalah. Kaum muslimin pasti akan terpuruk. Kaum muslimin pasti akan terhina. Kalau pada berbuat maksiat. Kalau mayoritas kaum muslimin berbuat maksiat, tidak sholat, tidak puasa, motong jenggot, berbuat syirik, berbuat bid'ah, siap-siap Allah bikin terpuruk, Allah bikin sengsara, Allah bikin kalah. Maka ketika para sahabat, para tabi'in taat kepada Allah, Allah bikin musuh-musuh Islam yang terpuruk, yang kalah, yang sengsara. Mereka merengek-rengek kepada para sahabat, kepada para tabi'in, agar tidak diserang. Maka emasnya Romawi mengalir ke Madinah, peraknya Parsi mengalir ke Madinah. Bagaimana mengolok-olok saudara kita yang masih melakukan bid'ah? Iya, sama, tidak boleh. Tidak boleh. Mengolok-olok tidak boleh. Ya. Kalau mengatakan bahwa tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi, ini bukan mengolok-olok. Ini memang pembahasan ilmiah. Beda kan? Saya kira antum tahu sifat mengolok-olok itu seperti apa. Biasanya menimbulkan tertawa, ngeledek, merendahkan. Beda. Ahlus sunnah tidak pernah mengolok-olok. Yeah. Maka pembahasannya harus pembahasan ilmiah. Di mana letak kesalahan tahlilan? Di mana letak kesalahan selawat nariyah? Di mana letak kesalahan muludan? Ilmiah. Bukan olok-olok. Beda. Pembahasan ilmiah dengan olok-olok. Bagaimana hadiah yang saya dapat dari pekerjaan saya di sebuah kantor perusahaan? Apakah negeri, pegawai penguasa? Kalau iya, tidak boleh dalam bentuk apapun. Kalau swasta, boleh dengan syarat. Syarat pertama, tidak dilarang oleh perusahaan itu. Ini jarang ya. Umumnya perusahaan melarang karyawannya menerima sesuatu dari apa istilahnya, kliennya, pembelinya ya. Yang kedua, tidak merugikan perusahaan. Biasanya hadiah-hadiah yang kita terima sebagai manajer, sebagai direktur, itu merugikan perusahaan. Biasanya. Kalau itu haram. Ya. Gaya negeri. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang Ibnu Lutbiyah. Bukan melarang, kan sudah terjadi itu. Menyalahkan. Beliau menyalahkan Ibnu Lutbiyah sebagai pegawai beliau, pemungut zakat, dan datang kepada Nabi membawa dua bungkusan. Dibagi dua. Dan jujur dia, ya Rasul, ini harta zakat yang aku kumpulkan, sedangkan yang ini hadiah dari orang-orang, aku diberi hadiah. Nabi tidak terima, Nabi marah. Nabi mengatakan, jika engkau duduk-duduk di rumahmu, mungkinkah mereka memberikan hadiah kepada engkau? Enggak mungkin kan? Ucapan Nabi menunjukkan bahwa itu haram. Karena Ibnu Lutbiyah ini pegawai resmi Rasulullah. Rasulullah kan pemimpin, khalifah, lebih dari presiden. Berarti pegawai penguasa haram menerima hadiah yang berhubungan dengan kerjaannya tentunya. Kalau tidak ada hubungannya dengan kerjaan, ya gak masalah. Saya jadi pegawai pemerintah, departemen, dalam negeri misalnya. Saya diberi mobil oleh kakak saya yang kaya raya. Gak masalah, kan gak ada hubungannya. Yang gak boleh yang ada hubungannya. Bagaimana cara mengetahui imam duduk istirahat atau tidak? Tidak bisa ya. Kecuali imamnya itu faham sunnah. Ketika imamnya faham sunnah, kalau dia mau duduk istirahat, ya duduk istirahat, Allahu Akbar. Gitu ya. Ah, lalu para makmum mengangkat kepalanya dari sujud. Oh, kelihatan tuh duduk istirahat. Maka para makmum duduk istirahat. Kalau tidak, ya langsung. Ah, sekarang kan jarang imam begitu ya. Dia duduk istirahat dulu, naik baru Allahu Akbar. Nah, tentu makmum enggak ada yang tahu. Ya. Maka tidak mengetahui sunnah akan menyebabkan berkurangnya keutamaan. Apakah hijab pembatas salat antara ikhwan dan akhwat itu bid'ah? Yang jelas di zaman Nabi tidak ada ya. Tidak ada. Banyak riwayat yang menunjukkan tidak ada. Ya. Di zaman Nabi tidak ada. Di antaranya perintah Nabi kepada para wanita, jangan kalian mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira jamaah laki-laki sudah berdiri. Kenapa? Karena banyak di antara sahabat laki-laki pakaiannya kurang sempurna, minimnya pakaian ahlus suffah, maka akan jamaah perempuan akan melihat aurat kan di depannya, ya kan? Kalau ada hijab, enggak mungkin Nabi bersabda seperti ini. Gitu ya. Kemudian ada orang munafik, setiap kali ikut salat berjamaah selalu milih saf yang paling belakang. Sambil salat sambil lirik-lirik ngelihat jamaah perempuan. Karena ada beberapa sahabiah yang sangat cantik. Ya. Yeah. Kalau ada hijab, enggak mungkin terjadi kisah seperti ini. Gitu. Belum nanti kalau imam lupa, belum nanti kalau imam sujud tilawah, apa tahu makmum perempuan kalau ada hijab, ya, yeah. Hijab yang tidak terlalu tinggi seperti ini barangkali enggak masalah ya, masih kelihatan. Kalau hijabnya terlalu tinggi kelihatan, enggak kelihatan. Maka kalau imam sujud tilawah karena membaca ayat sejdah, tentu makmum perempuan enggak tahu. Enggak sujud, malah ruku. Ya. Ah, nanti kesananya kacau semua kan. Gerakannya enggak ada yang sama. Imam Allahu Akbar berdiri lagi, ya. Dikiranya tidak, ya. Lagian agak aneh, kok bukan sami Allah liman hamidah, kok Allahu Akbar, kan begitu. Umat muslim akan terpecah menjadi 73 golongan. Apakah uhwah islamiyah bisa ditegakkan? Dalam masalah dunia, ya. Ada orang Asy'ariyah Maturidiyah minta tolong, butuh pertolongan, kita tolong jangan? Ya tolong. Gitu. Ada bahkan khawarij, ya, terlilit hutang, kita tolong, boleh enggak? Boleh. Dalam masalah dunia, dalam masalah agama yang hak dia, apa misalnya salam, kita jawab. Sakit, kita jenguk. Mati, kita salati. Gitu. Ini kan bagian dari uhwah islamiyah kan. Adapun belajar, ya masing-masing. Tentu mereka tidak mau duduk di majelis kita, kita pun tidak mau duduk di majelis dia, kan begitu. Masalah ilmu saja. Adapun salam, senyum, saling menolong, saling pembantu, enggak masalah, masalah dunia. Atau yang merupakan hak sesama muslim, dia minta nasihat, kita nasihati. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukum. Begitu. Hak sesama muslim. Bagaimana dengan orang yang mengolok-olok ayat Allah? Masihkah diampuni? Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni. Tidak ada, termasuk syirik. Akan diampuni. Kalau bertaubat. Syirik tidak akan diampuni kalau tidak bertaubat. Mati masih membawa dosa syirik. Selain syirik, berzina, minum khamr, berjudi, tidak sholat, tidak puasa, bisa diampuni, bisa tidak, terserah Allah. Hadis tentang memperbanyak solawat untuk Rasulullah di hari Jumat. Dalam hadis tersebut diberitakan solawat-solawat itu akan diperuntukkan kepada beliau, apakah pada hari kiamat ataukah pada saat manusia bersolawat. Apa ada dalil yang mendukung? Manfaat tentu nanti, tapi disampaikan kepada beliau, iya, disampaikan kepada beliau. Kan selawat dan salam itu kan, ya salam. Sering kita mengirim salam, ya kan, kepada si A, si B, si C, kan disampaikan. Nah, untuk orang yang sudah mati, tentu tidak disampaikan, ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat bahwa ketika kita memberikan salawat dan salam kepada beliau, ada malaikat khusus yang menyampaikan itu kepada beliau. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.